padamu, wahai orang yang pernah baik, aku dengan ikhlas. Moga Tuhan jagakan dirimu dan dia. Ku datang memberikan selamat, walau langkah kaki gamang. Untuk kamu aku bahagia. Ku lepas dirimu dengan ikhlas. Semoga engkau dan dia bahagia. Pasrahkan.